Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammad sallallahu alaihi wassalam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41. Bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian telah mengetahui bahwasannya Allah tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Hudzaifah. Qala musannif rahimahullah, ay al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Hudzaifata radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun walakin qulu ma syaa Allah thumma sya'a fulanun. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Mu'alif rahimahullah menyebutkan dalil dalam bab ini, di antaranya adalah hadis dari sahabat Hudzaifah, Hudzaifah ibn al-Yaman yang masyhur dengan Sahibus Sir. Beliau dikenal dengan Sahibus Sir yang memiliki rahasia, karena beliau sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Tidak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama-nama orang munafik. Ini faedah penting. Karena tidak penting mengetahui orang-orang yang menyimpang. Tidak harus semua orang mengetahui orang-orang yang menyimpang, nama-namanya. Tapi semua orang harus mengetahui sifat-sifat orang yang menyimpang. Nah, ini penting. Mengetahui nama-nama orang yang menyimpang tidak harus mengetahui. Tapi kalau sifat-sifatnya harus mengetahui. Maka di dalam Al-Quran yang disebutkan sifat-sifat orang munafik. Karena apa? Mengetahui sifat-sifat orang munafik agar menjauhinya. Agar tidak mencontohnya. Adapun tentang orang-orang takyin, orang-orangnya, tidak harus semua orang itu tahu. Tidak harus semua orang itu tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberitahu sebagian sahabat, yaitu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan sahabat Ibnu Hudzaifah ibn al-Yaman pun setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik, tidak langsung memberitahu sahabat yang lain. Ya, tidak. Bahkan sampai Umar sendiri tanya kepada Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan nama saya? Nah, ini beda dengan orang sekarang ini. Kalau ada orang diberitahu orang-orang yang menyimpang, oh, keburu ingin ngasih tahu orang lain. Ya apa enggak? Nah, keburu ingin tahu. Saya baru dapat orang-orang yang menyimpang, fulan. Nah, ini. Tidak. Nah. Ini penting ya, ikhwan. Tapi kalau sifat-sifat orang yang menyimpang harus diketahui. Kenapa? Agar menjauhinya. Araftu as-sarra la lisarri walakin litawaqqi. Man la ya'rifu as-sarra minan nas waqa'a fi atau yaqa'a fi. Naam. Kita mengetahui keburukan bukan untuk mengikuti keburukan, tapi untuk menjaga diri dari keburukan. Karena barang manusia yang tidak mengetahui keburukan dikhawatirkan terjatuh di dalamnya. 6. Sampai sebagian sahabat, apabila ada yang meninggal melihat Hudzaifah sholatnya, kalau sholat nyolati, kalau tidak, tidak. Karena apa? Kalau tidak, dikhawatirkan itu munafik. Tapi pun sahabat enggak tanya sama Hudzaifah. Hudzaifah, kasih tahu dong nama-namanya. Nah, ini ada para sahabat. Ya. So, dong kasih tahu dong. Biar kita hati-hati. Lah. Ini para sahabat. Ya, Iwan. Enggak sibuk dengan mereka. Tapi setelah mengetahui sifat-sifatnya, cukup untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. dari orang-orang yang seperti walaupun tidak mengetahui namanya. Nah, kita lanjutkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la takulu, jangan kalian mengucapkan, larangan di sini, la lanahi, karena setelahnya fi'il mudhari majzum, nam, la takulu, jangan kalian mengucapkan masya Allah wasa'a fulan, apa yang Allah kendaki dan apa yang dikendaki oleh fulan. Nah ini jangan, dilarang, dilarang dari Rasulullah SAW. Walakin kulu masya Allah summa sa'a fulanun, akan tapi katakan masya Allah apa yang Allah kehendaki atau atas kehendak Allah, summa sa'a fulan, kemudian kehendak fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Permasalahan yang perlu kita pahami dari hadis ini, pertama, di dalam hadis ini ada larangan dan ada perintah. Larangannya masya Allah wasa'a fulan, ini larangan. Perintahnya kulu, ya ini perintah, kulu, akan tapi katakan, ini juga perintah, masya Allah summa sa'a fulan. Kalau masya Allah wa di sini, sya'a fulan, ini dilarang. Adapun masya Allah summa sya'a fulan, ini diperintah. Berarti ini menunjukkan ada perbedaan. Kalimat masya Allah wa sya'a fulan berbeda dengan kalimat masya Allah summa sya'a fulan, karena yang satu dilarang, yang satu diperintah. Tidak mungkin dua hal yang sama, satu diperintah, satu dilarang. Tidak mungkin. Di mana perbedaannya? Nah, ini. Yang dilarang hurufnya wawu. Nah ini wa. Masya Allah wa. Sya'a fulan. Yang dibolehkan masya Allah summa sya'a fulan. Ini perintah. Tapi bukan wajib hukumnya. Kalau tadi larangan haram hukumnya. Tapi perintah ini bukan wajib. Naam. Nanti insyaallah pada babnya, ada bab sendiri nanti bab ini. Nah, sekarang. Di sini perbedaan masya Allah wa sya'a fulan. Ini haram. Larangan. Terus masya Allah summa sya'a fulan, ini boleh. Di mana perbedaannya? Sebelum kita masuk pada menjelaskan perbedaan, sekarang kita masuk pada permasalahan masya Allah, sya'a Allah dan sya'a fulan. Nah, ini dulu. Sya'a Allah ini yang dikenal dengan masyi'atullah, masyi'ah, Masya'a fulan ini dikenal dengan Masya'ah fulan. Berarti ini Allah punya Masya'ah. Fulan yaitu hamba, makhluk juga punya Masya'ah. Sama-sama punya Masya'ah. Allah punya Masya'ah. Hamba, makhluk juga punya Masya'ah. Apa itu Masya'ah sekarang? Nah. Tapi tentunya Masya'atullah dengan Masya'ah makhluk berbeda, walaupun sama-sama Masya'ah. Sekarang apa itu Masya'ah? Kalau Masya'atullah ini adalah iradatullah kauniyah. Iradatullah kauniyah. Jadi iradah Allah ada dua. Yang dimaksud iradah adalah kehendak, keinginan. Ini iradah. Iradatullah ada dua. Pertama, kehendak Allah, iradah kauniyah qadariyah. Yaitu kehendak Allah berkaitan dengan takdir yang pasti itu terjadi. Pasti terjadi. Yang kedua, iradah syara'iyah, diniyah. Kehendak Allah berkaitan dengan syariat, agama. Ini tidak mesti terjadi. Seperti Allah mengendaki hambanya beriman kepada Allah. Allah mengendaki manusia beriman kepada Allah, beribadah pada Allah. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Ini kehendak Allah. Tapi ini tidak terjadi. Ini namanya tidak semua makhluk Allah beribadah kepada Allah. Ini dimaksud. Tidak semua makhluk Allah beribadah kepada Allah. Walaupun Allah menghendaki. Ini namanya iradah syara'iyah. Tidak mesti terjadi. Hanya iradah syara'iyah terjadi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang kafir tidak terjadi kehendak Allah yang syara'iyah. Nah, iradah kauniyah tadi, takdir Allah menciptakan, ini yang dinamakan Masya'atullah. Ini yang dinamakan Masya'atullah. Itu iradah syara'iyah, iradah kauniyah, qadariyah. Maka Masya'atullah ini pasti terjadi. Sekarang Masya'ah hamba, makhluk. Makhluk juga punya Masya'ah. Man sya'a yu'min wa man sya'a yakfur umpamanya. Barang siapa yang berhendak maka beriman. Silakan, barang siapa berhendak maka kafir. Manusia punya Masya'ah. Tapi Masya'ah manusia tidak mesti terjadi. Ini waqi. Kehendak manusia tidak mesti terjadi. Betul enggak? Antum punya berapa kehendak? Banyak kan? Jadi semua? Enggak terjadi. Kalau antum bisa terbang, kalau saya bisa terbang, umroh tiap bulan. Ya kehendak saja, enggak terjadi. Bisa terbang langsung. Kehendak, tapi enggak terjadi. Ini kehendak manusia. Tidak mesti terjadi. Kenapa? Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Karena kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. maka apa yang manusia kehendaki tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasauna illa ma sya Allah. Naam, tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini perbedaannya di sini. Masih Allah pasti terjadi. Tapi kehendak hamba tidak mesti terjadi. Banyak kehendak kita yang tidak terjadi, banyak sekali. Oleh sebab itu, kalau hamba punya keinginan, berdoa kepada Allah. Karena kehendak hamba tidak akan terjadi kecuali Allah kehendaki. Ini sudah ada perbedaan sekarang. Banyak kehendak Allah pasti terjadi. Kehendak hamba tidak mesti terjadi. Terjadi kehendak ada, kehendak hamba karena kehendak Allah. Masalah berikutnya. Kembali ke hadis ini sekarang. Ya. Kembali ke hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan Masya Allah wasa'a fulan. Sekarang atas kehendak Allah dan kehendak fulan dengan huruf wawu. Huruf wawu ini mempunyai makna mutlakul jama'i maknanya. Jadi mempunyai makna bersamaan. Mempunyai makna bersamaan. Contoh sekarang ini. Ja'a Muhammad wa Umar umpamanya. Ini maknanya Muhammad dan Umar datang bersamaan. Ada makna taswiyah. Maka kalimah Masya Allah wasa'a fulan ini ada makna menyamakan. Mengandung makna menyamakan. Menyamakan apa? Masyiatullah dengan masyiah fulan. Disamakan dengan huruf wawu. Paham? Jadi paham ini? Maka ini dilarang. Wala takulu Masya Allah wasa'a fulan. Ini dilarang. Kenapa? Ada menyamakan masyiatullah dan masyiahnya fulan. Dengan masyiah Allah tidak sama dengan masyiahnya fulan. Disamakan. Bisa pahami sudah? Ya, ini termasuk kalimah syirik. Kalau hanya di lafaz saja, enggak sampai ke hati keyakinan, ini syirik ashor. Hanya di lafaz. Karena syirik mencakup tiga. Syirik i'tikadi, berkaitan dengan keyakinan di hati. Syirik amali, yaitu amalan syirik. Dan yang ketiga, syirik syirku lafdi, lafad ucapan-ucapan syirik. Ya, kalimah Masya Allah wasa'a fulan secara lafad ini syirik. Kenapa? Menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan. Secara lafad. Walaupun hatinya tidak menyamakan. Ya, apabila hatinya menyamakan, nah, ini syirik akbar. Umpamanya, terjadinya sesuatu itu karena apa? Diyakini atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Seolah-olah terjadi tanpa kehendak fulan tidak akan terjadi. Ini syirik akbar karena keyakinan. Dipahami? Naam. Anda kata meyakini banyak, masya Allah wa fulan, keyakinan bahwasanya terjadinya sesuatu ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Kalau murni kehendak Allah tidak akan terjadi tanpa kehendak fulan. Keyakinan umpamanya, ini syirik akbar. Perkataan masya Allah wa sya'a fulan. Bisa pahami ini sudah? Nah, ini syiriknya di sini. Bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Masalah berikutnya. Masyiatullah ini. Ini mutlak. Fa'al lima yurid. Allah pasti melakukan apa yang lo kehendaki. Ini mutlak kehendak Allah. Apa yang lo kehendaki pasti terjadi. Adapun kehendak hamba ini sekarang, masih atau makhluk, kehendak makhluk ini penuh dengan keterbatasan. Nah. Pertama, tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang makhluk tidak mampu untuk berkehendak. Atau sesuatu yang anda kata makhluk berkehendak pasti enggak terjadi. Dan yang ketiga, ada makhluk yang sudah tidak punya masyiah. Tidak ada masyiah. Tidak semua makhluk punya masyiah. Sekarang umpamanya, apabila seorang lama enggak punya anak, lalu akhirnya istrinya hamil. Nah, istrinya hamil. Sudah 10 tahun enggak punya anak, hamil. Dan hamilnya itu pas kebetulan habis ziarah kubur, umpamanya. Ya. Ziarah kubur, umpamanya. Lalu mengatakan, masya Allah wa sya'a sahibul kubur, umpamanya. Ini syirik akbar. Atas kehendak Allah dan kehendak sahibul kubur, yang dikubur. Yang dikubur punya kehendak enggak? Hah? Kenapa? Sudah mati. Ini syirik akbar sudah. Syirik akbar. Ini istri saya hamil. Contoh ya, bukan ini anu ya. Istri saya hamil. Ini kehendak Allah dan kehendak yang di kuburan itu. Nah, ini syirik akbar. Kayak ini perkara yang ini murni kehendak Allah. Nah. Hamilnya seorang, wujudnya janin. Ini kehendak Allah murni. Hamba enggak punya kehendak dalam hal ini. Maksudnya kemampuan gitu maksudnya. Apalagi sudah meninggal. Ini. Nah, apabila perkataan ini berkaitan dengan itu, syirik akbar. Lalu sekarang ini berkaitan dengan sebab umpamanya. Berkaitan dengan sebab umpamanya sekarang ini. Yang hamba di situ ada masyiah. lalu mengatakan masya Allah wasa'a fulan umpamanya. Contohnya apa? Yang hamba ada sebab. Bisa nyontokan? Berangkat thalabul ilmu ke luar negeri, sudah. Ya. Punya kendak, punya enggak masih hamba? Lalu ada orang yang biayai umpamanya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa tuh biayai orang umpamanya. Ini contoh saja ya. Biayai orang luar negeri. A berangkat ke luar negeri dibayai sama B. Wah, senang sekali. Insyaallah, doa ya. Insyaallah. Naam. Lalu mengatakan, "Masya Allah wasa'a fulan." Ini syirik. Syirik apa ini? Kalau sekedar dilafat, syirik ashor. Walaupun memang kehendak Allah dan juga fulan menghendaki. Akhirnya berangkat. Kenapa itu syirik ashor? Karena lafadznya wasa fulan. Kalau meyakini bahwasanya tanpa kehendak fulan saya tidak akan bisa ke luar negeri umpamanya, ini syirik akbar. Dipahami? Karena apa? Karena fulan ini hanya sebab. Kenapa? Nah, sekarang permasalahan ini penting ini. Ini banyak orang kadang-kadang terjadi syirik di sini. Nah, sekarang fulan ini berkehendak ke luar negeri, ini pun karena Allah yang menciptakan masyiah kepada B. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Allah yang menciptakan masyiah B ini, fulan ke luar negeri, itu ciptaan Allah. Bisa pahami? Jadi fulan menghendaki ke luar negeri, biayai, itu karena kehendak Allah yang menciptakan kepada, Allah menciptakan kehendak kepada B. Kalau Allah tidak menciptakan, tidak ada masyiah B membiayai ke luar negeri. Paham? Nah sekarang B, B-nya jadi Hamzah sekarang. A-nya ini berarti Suher. Mudah-mudahan amin Hamzah. Bisa biayai ya. Sekarang Hamzah berkehendak ingin memberangkatkan A, B aja ya, B aja. B berkehendak ingin memberangkatkan A ke luar negeri. Allah tidak menghendaki. Terjadi? Terjadi? Nah. Mungkin A enggak ada keinginan. Mungkin sudah mau berangkat tiba-tiba pesawatnya enggak jadi. Berbagai macam. Karena apa? Allah tidak menghendaki. Enggak akan terjadi walaupun B berkehendak sudah. Semangat ini, biayanya ini sudah butuh berapa? Oh. Tapi kalau enggak mereka tidak akan terjadi. Bisa pahami? Nah ini. Nah. Jadi kehendak B ini pun karena Allah yang menciptakan. Jadi pada hakikatnya kalau terjadinya A berangkat ke luar negeri, kehendak siapa hakikatnya? Kehendak Allah semata. Maka cukup masya Allah wahdah cukup. Maka itu lebih baik kata sebagian ulama. Masya Allah wahdah atas kehendak Allah semata. Nah itu lebih baik. Andai kata mau nyebutkan sebabnya summa. Nah ini ya bab yang kedua yang boleh tadi. Andai kata mau nyebutkan sebabnya. Memang kehendak Allah kenugari. Tapi ada sebabnya. Nah, ada sebabnya hamba Allah yang Allah ciptakan punya masih sebagai sebab. Maka dengan summa. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Nah, ini boleh. Paham? Tidak pakai wawu, jadi pakai summa. Allah menghendaki A berangkat ke luar negeri. Kemudian Allah juga menciptakan kehendak kepada B. A ke luar negeri. Ya, maka pakai summa. Itu dibolehkan. Tapi masya Allah wahdah, kata sebagian ulama, lebih baik. Lebih baik. Tapi ada kata menyebutkan sebabnya boleh dengan summa. Karena summa ini tidak menyamakan, tapi kemudian. Kemudian kehendak fulan. Umpamanya cerita C. Akan ke luar negeri atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Ini dibolehkan. Bisa paham ini semuanya? Ini kalimat penting di sini. Naam. Naam. Coba perhatikan, hanya perbedaan lafaz ini sudah mempunyai hukum yang sangat berbeda antara wawu dengan summa. Coba. Kalau masya Allah wa sya'afulan, ini syirik. Walaupun syirik ashor, ini lebih besar daripada dosa besar. Kalau mengatakan masya Allah summa sya'afulan, ini bukan syirik, ini selamat dari syirik. Dari sini kita ambil pelajaran pentingnya. Di samping memahami tauhid, juga harus mengetahui tentang syirik. Jangan sampai orang terjatuh dalam kesyirikan karena dia tidak mengetahui. Nanti ini ada bab khusus sendiri. Bab yang setelahnya nanti, itu akan lebih panjang soalnya kita sebutkan nanti. Bab yang setelahnya itu bab qauli masya Allah wa syi'da. Karena kalimat yang semacam ini pernah terucap, ya, oleh sebagian orang yang beriman, yaitu sahabat. Lalu Rasul ingatkan, maka wala taqulu masya Allah wa sya'afulan. Dari sini jika menurut pelajaran bahwasanya seorang yang telah bertauhid, seorang yang telah beriman, terkadang terjatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Nah, tidak mengetahuinya. Ini penting. Tapi berhubung waktunya sudah azan, insya Allah kita sampai ini. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan contoh tadi bisa dipahami. Kalau belum dipahami, insya Allah besok kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Syekh Rahimahullah dalam kitab Fathul Majidnya, insya Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ngalani Muhammad wa ngalani wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.